semenjak Ali Muawiyah tragedi, karena kelompok-kelompok soleh itu menfonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad, kemudian diteruskan. Kalau gitu halal darahnya. Akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya seringkali mengalami percobaan dibunuh. Ya kalau kan nanti cerita tengah sini. Jadi Ali hasil dibunuh. Yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh. Tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya. Sehingga yang dibunuh wakilnya. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia senang nyabu, senang ngeflek. Dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam si sholat-sholat tersinggung. Wong kok dipimpin wong doli. Orang Islam ekstrim wong kok dipimpin wong rasolat. Wong rasolat bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang merovokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan Sinten. Gimana cerita ini tragedi-tragedi kesalahan. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak. Kayak Kufah, Asfahan, terus Nahewandu itu ikut wilayah Irak. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang situ semua itu namanya orang dulu kalau bilang itu Kufah sama Basra. Gitu, okay. Makanya kalau di kitab-kitab Nahu semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu, kalau tidak kawasan Kufah ya apa? Basra. Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basra, Nahewandu, Asfahan, Khurasan. Itu kan ya, kawasan salah gitu. Endro sampean. Orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena yang dituduh zalim, kita-kita yang nanti di Kufah siap membiat jenengan jadi khalifah. Siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya. Ya sih. Sayyid Husain sebagai orang junior, beliau konsultasi sama Sayyid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah paman, karena Ibnu Abbas itu misananya Nabi. Beliau itu sugeng nanti era Said Husain ya. Ibnu Abbas sugeng nanti era Said Husain. Ketika Said Husain konsultasi sama Ibnu Abbas, ingin dikandingin. Yabna Ammi, Al-Kufah Latafi. Sopo sing ngapain dukung gue? Yang Kufah ya Ammi. Wong Kufah. Wong Kufah atau jujur. Wong Kufah itu bulat gak walet. Al-Kufah Latafi. Wong Kufah itu nak janjir atau nepah? Nepah. Dulu, kayak kawasan Kufah ini sama kalau cerita sejarah bin zaman roh kan tiap daerah kan diterkenalan dewe-dewe ono daerah yang terkenal Bedol Guri ono daerah terkenal Badoan ibu tenan borat tiap daerah kan diterkenalan dewe-dewe yang repot yang terkenal Bedol Guri ono terkenal kayak Madura Bado han ono terkenal daerah oh daerah kono wah medit kabel nak kabel nung sudo wah wani wong lanang kan tiap daerah dia terkenalan sendiri-sendiri paham ya karena perilaku budaya orang mesti dia ciri. Itu di era itu Kufah itu punya ciri khas Al-Kufah Latafi. Wong Kufah mesti raju raju tenang. Walhasil akhirnya Said Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibnu Abbas, ya sudah kalau itu jadi keputusan kamu. Melane Said Husain terkenal Said sing brengkel. Lainnya kena dititen Sayyid sing turunan Husain. Ini rata-rata berengkel-berengkel. Ini kados orang Iran itu rata-rata Sayyidnya Husain. Kados Abdul Qadir, kados Sayyid Muhammad itu Al-Hasan. Rata-rata karena Sayyid Hasan dulu itu yang punya keputusan Amul Ijtima. Dia tidak mau perang. Sehingga era Sayyid Hasan yang dikatakan Amul Ijtima. Tahun bersatunya umat. Era Husain buat. Walhasil walawale cerita Said Husain kerso dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala, itu Said Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Ya Husain, hadihi karobun wabalaun. Ini karobun, kesusahan wabalaun dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Said. Husain ya pasti mudik. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul dari besarnya orang Syiah itu hari tragedi kabudut sinten Husain yaitu di Karbala. Nah, kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni karena Sunni model dia Indonesia, model versi Husnuzon. Iku jarene niku pengawale saya, pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh. disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting, bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni, bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nama. Tapi nak cara sia, nyatanya mata ini kok dikelah-kelah. Mata ini ya mata. Wah, semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besar. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijelmakan menjadi kelompok besar di dunia. Ini pun santai sama. Ini si Aduh nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Ya, wes ngono Husain belalak bin Ali. Di Nabi Muhammad, idola sentrale Ali, terus yang dianggap kesatria prajurit, nopo Husain. Sehingga agama versi Syiah itu ya tiga itu. Muhammad, Husain. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini, Ali zaman sugengnya Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah-sejarah kesatriaan. Wadubi Musa wani mati, kata Iran tak niki Ahmad bin Yazid, itu orang Iran perasaannya begitu, ngadepi Musa ya mati, wani mati. Itu perasaannya ahli sunnah, karena ahli sunnah idola no sohabat, yang bunuh-bunuh ya idola. Yang rajinlah ya apa? Idola. Wah, kira usaha tu macam-macam. Jadi macam itu lah, usaha topo sih nak perang mirip. Terus Mustafa itu lah, topo sih murah juga, sementing itikaf. Itu kelebihannya Sunni, karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya buah banyak. Lo tenan ibu buatan kuya ni. Karena variasi idolanya nopo banyak. Jika orang Sunni buntu, betul. Mungkin dah kebetul. Oh pengamat tu ngamati solat tu kan? Oh paling pusing. Muka harus yang standar. Solat yang Muhammadiyah, PKS, Salafi mesti standar. Caranya, oh kan? Oh pusing. Dia ini terkenal alim. Oh akbar. Oh nanti waswas. Allah akbar. Allah. Oh sedah kebetul orang tengok ini. Orang tengok ini. Orang tengok santai. Ada yang labine nganti nang selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola, karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku mbok barokah bolak nek kowe keyakinane wong Sunni iku semua sahabat layak napa? Sahabat macam-macam, akhirnya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain. Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Karrar, orang yang reputasinya juga tentang nama. Jika dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bil hikmati wal midhatul hasana, sing sabar ngadepi musuh sing santun ora mahal tuh utang-utang Jawa niku. Paham ya? Kenapa ngerti kenapa si acara berpikir demi nek Sunni mboten. Ya iku dhisik ning daerah Bangan. Mujite dikek sletong ora males. Malah dungo. Wah cerita seputar rawani tok. Seputar sabar, seputar kawan. Kawan. Jarang kok iki Sunni wani jotosan. Dadi sabar. Ngene sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi. Sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah, Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah, dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Syed Husain sebagai sentral. Emang ada langsung TV-TV kan nonton, bedirannya Syiah tulisannya apa? Ya, apa? Ya, Husain. Nah, sampai idola kan buatan Husain. Idola Hasan. Syed Hasan itu rasa yang berat. Tapi itu mau apa? Jadi, ya, Pak, dia itu perang, barang. Germapan titik, nopo poli. Jadi sejarah berulang. Ya rapopo, jadi bang perang repot. Mungkin yang mirip perang. Cerita. Bon akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mimpi Rasul melahirkan dinasti. Jadi disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain. Karena saking cintanya ke Husain, mengatasnamakan dinasti Nova. Ada perang. Walhasil walawali zaman, nanti dinasti Fatimiyah itu kuasa. Ketika kuasa, sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Tazahra. af'al tafdilnya jarro itu al-al ajar. Kayak hasna, kalau mu'anat kan hasna. Kalau bahasa Arab untuk af'al tafdil al-ahsan. Jadi kalau jarro berarti menjadi ajar. Itu karena bahasa saja. Kayak hasna mu'anat, kalau ahsan untuk af'al tafdilnya. Jadi kalau jarro jadi apa? Ajar. Jadi kata Fatimah Tas, ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya, dinasti Umayyah, di Nur Abbasiyah, Fatimiyah terus begitu. Sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Baudin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat nyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin tentu mendingan karena ada musuh. Ada kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ingin kita. Musuh yang berpikir lebih apik di bang konco. Kau konco pun arah nung musuh tukaran musuh itu berkancan itu. Kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat. Pokoknya sementara London diusir. Beda agama, beda partai yang usir Belanda. Jadi rana Belanda, rana Jepang ya usir-usiran. Itu sejarah. Mulai dulu trennya sejarah begitu. Nah, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu latusi bandal ladina dulamu mingkum. Yang kena tidak yang salah saja. Yang soleh juga kan kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut kena.